Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu terkait pembahasan nazar telah terbahas syarat-syarat nazar dan lafadz-lafadznya, yakni nazar akan teranggap apabila terpenuhi syaratnya, apabila orang yang bernazar dia adalah orang yang balig, berakal, dan tidak dipaksa. Adapun lafadznya, barakallahu fikum, boleh dengan bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, lillahi alayya an af'ala kadza, aku akan melakukan untuk Allah, atau aku wajibkan diriku untuk Allah melakukan ini dan itu, yakni berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula telah terbahas terkait aqsamun nadhri, macam-macam nazar. Di sini yang telah dibahas ada dua, nazar dari sisi sah atau tidaknya. Nazar dianggap sah dan wajib menunaikannya apabila itu adalah nazar yang berupa ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah, al-qurbah. Dan dianggap tidak sah apabila itu berbentuk maksiat, kebid'ahan atau kesyirikan, barakallahu fikum. Demikian pula macam-macam nazar dari sisi mutlak atau yang muqayyad, mutlak dari sisi barakallahu fikum pada nazarnya, ya, di permulaan dia bernazar dia tidak mengikat dengan syarat, yakni semata-mata murni dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini wajib baginya untuk menunaikannya, barakallahu fikum. Adapun nazar yang muqayyad adalah seseorang yang mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu apabila perkara yang diinginkan, yang menjadi ikatan nazar itu tercapai, maka wajib baginya untuk menunaikannya. Kalau itu adalah nazar berupa ketaatan, barakallahu fikum, atau berupa perkara yang mubah, namun perkara yang mubah padanya ada rincian dan ada pilihan, barakallahu fikum. Tayyib. Insyaallah kesempatan kali ini membahas, barakallahu fikum, al-mas'alatur rabi'ah, pembahasan yang keempat, anwa'un nadri wa ahkamuhu, tentang macam-macam nazar dan hukum-hukumnya. Berkata penulis hafizahumullahu ta'ala, yanqasimun nadru bihasbil ahkam al-mutarattabati alaihi waluzumil wafa'i bihi min adamihi ila khamsati anwa'. Nazar dari sisi hukum-hukum yang mengikutinya dan kewajiban menunaikannya, dan juga dari sisi tidak wajibnya menunaikannya, berarti nazar dari sisi wajib ditunaikan atau tidaknya terbagi menjadi lima. Barakallahu fikum. Terbagi menjadi lima macam. An-naw'ul awwal, jenis atau macam yang pertama, an-nadrul mutlaq, nazar mutlaq. Nahwu qawlihi, seperti ucapan seseorang, lillahi alayya nadrun walam yusamma syai'an. Falyajamhu kafarata yamin. Sawa'un kana mutlaqan aw muqayyadan. Nazar yang pertama adalah nazar mutlak, seperti ucapan seseorang, aku mewajibkan atas diriku sebuah nazar untuk Allah, dalam keadaan dia tidak menyebutkan apa jenis nazar tersebut. Maka wajib baginya untuk menunaikan kafarah, kafaratu yamin, sawa'un kana mutlaqan aw muqayyadan, sama saja, barakallahu fikum, itu nazar mutlak atau muqayyad. Li hadis Uqbah ibni Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala, berdasarkan hadis Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, kafaratun nadri idza lam yusamma kafarata yamin. Bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, denda nazar apabila nazarnya itu tidak disebutkan bentuknya, yakni mutlak umum, maka wajib baginya untuk membatalkan nazarnya, ya, karena tidak disebutkan apa bentuknya, dengan dia membayar kafarah, kafaratu yamin. Barakallahu fikum. Yakni memberi makan 10 orang miskin, atau membebaskan budak, atau memberi pakaian 10 orang miskin, Kalau tidak mampu dari di antara tiga pilihan tersebut, dia berpuasa selama 3 hari. Barakallahu fikum, walaupun tidak harus terus-menerus atau tidak harus berurutan. Boleh bolong-bolong barakallahu fik. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian nazar jenis yang kedua, nadhrul lujaj wal ghadab. Nazarnya orang yang al-lujaj, yakni orang yang terdesak, ya, terburu-buru, ya, orang yang tidak ta'ani dan dalam keadaan marah. Wa huwa ta'liqu nadrihi bi syartin yaqsudu bihi al-man'u atau yuqsadu bihi al-man'u min fi'li syai'in awil hamli 'alaihi awit tasdiq awit takdzib. Seperti orang yang mengkaitkan nazarnya dengan dia enggan melakukan sesuatu atau merasa bertanggung jawab melakukan sesuatu atau membenarkan sesuatu atau akan mendustakannya. Kaqaulihi idza kallamtuka atau ing kallamtuka, apabila aku telah mengatakan kepadamu ini, au illam ukhbir bika, atau apabila aku tidak mengkhabarkan kepadamu, au illam yakun hadzal khabaru sahihan, apabila khabar ini tidak benar, au illam kan au in kana kadziban fa alayyal hajj, atau kalau itu dusta khabar tersebut, maka wajib bagiku untuk berhaji. Awil itqi atau awil itqu, wajib bagiku untuk membebaskan budak. Jadi nazarnya ini barakallahu fikum adalah nazar yang seakan-akan ada unsur desakan. Ya. Fa hadza an-nadru khariju makhrajil yamin lil hasi ala fi'li syai'in awil man'i minhu. Wa lam yaqsud bihi an-nadra walal qurbah. Nazarnya ini keluar dari kafarah yamin atau keluar dari bentuk sumpah karena ada anjuran pada nazarnya itu untuk melakukan sesuatu atau untuk melarang sesuatu. Dan dalam keadaan dia tidak ada bermaksud untuk melakukan nazar atau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi seakan-akan sebagai jaminan. Kalau saya dusta, jaminannya saya akan bernazar ini. Kalau saya benar, saya akan bernazar ini. Nah, seperti ini, barakallahu fikum. Fahadha yukhbaru fihi baina fi'li ma nazarahu. Au kafaratu yamin liqaulihi alaihi salatu wassalam kafaratu nadri kafaratu yamin. Maka ini yukhayyaru fihi, padanya diberi pilihan untuk melakukan apa yang dia nazarkan kalau memang itu nazarnya bukan maksiat, atau dia membatalkan dengan cara barakallahu fikum membayar kafarah sumpah. Sebagaimana sabda Nabi, kafaratun nadri kafaratu yamin. Kafarah nadar adalah sama dengan kafarah sumpah. Barakallahu fikum. ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, nadhrul maksiyah atau an-nadhrul mubah, nazar yang bersifat mubah. Wa huwa ayyanzaru fi'la syai al-mubah, seseorang bernazar untuk melakukan sesuatu yang mubah. Bukan kewajiban, bukan perkara nafilah sunnah, tapi yang mubah. Nahu contohnya, ayyanzuru libsa tsaubin au ruqubadabbah, seperti dia bernazar untuk memakai pakaian tertentu atau menaiki hewan tunggangan. Wa nahwa dzalik, atau semisal dengan itu. Wa nahwa dzalik, semisal dengan itu. Maka pada nazar mubah, wakhtara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah annahu la syai'a 'alaihi fihi, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau memilih bahwasanya tidak ada kewajiban atau tanggung jawab, tanggungan baginya untuk menunaikan nazarnya. Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, qala bainaman nabiyyu alaihi salatu wassalam yakhthub, tatkala nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah, idza huwa birajulin qa'im fas'ala anhu, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri, maka nabi bertanya tentang orang tersebut. Faqalu, maka mereka para sahabat menyatakan, mengkhabarkan, Abu Israil nadara ayyakuma fis syamsi wa la yastazillu wa la yatakallamu wa ayyasuma. Abu Israil ini dia bernazar untuk berdiri di terik matahari, tidak mau bernaung, tidak mau bicara, namun dia mau berpuasa. Faqala, maka nabi memberikan saran, muruhu, perintahkan kepadanya, fal yatakallam, untuk berbicara, wal yastadhilla, dan untuk bernaung, wal yaq'ud, dan untuk duduk, wal yutimma saumahu, namun hendaknya dia barakallahu fik menyempurnakan puasanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Maka pada nazar mubah boleh baginya untuk tetap ya melakukan nazarnya kalau itu tidak ada ya unsur yang memadzharatkan, tapi kalau ada yang lebih baik lagi hendaknya dia membatalkannya dan mengganti dengan kafarah sumpah, kafaratul yamin. Kemudian yang keempat, nadzrul maksiyah, nazar maksiat. Wa huwa ayyan zara fi'la maksiyah, dia bernazar melakukan kemaksiatan karena dari syurbi khamrin, seperti nazar minum khamr. Wan nadri lil kubur, dan bernazar untuk kuburan. Aw li ahlil kubur minal amwat, atau bernazar untuk penghuni kubur dari kalangan orang-orang yang sudah mati. Wa saumi ayyamil haid, atau berpuasa pada hari haid. Wa yaumin nahr, atau berpuasa pada hari nahr. Ya, 11, 12, 13 tas Dzulhijjah. Fahadhan nadru, maka nazar ini la yun'aqad, tidak dianggap, tidak boleh direalisasikan. Wala yajibul wafa'u bih, dan tidak ada kewajiban menunaikannya. Li hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, berdasarkan hadis Aisyah semoga Allah meridhai beliau, annan nabiyya alaihi salatu wasalam qala, bahwasanya nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, wa man nadzara ayya'siyallahu fala ya'sihi, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepadanya. Rawahul Bukhari. Li anna maksiatullah la tubahu fi halin minal ahwal wala yalzamuhu bihi kafarah. Karena sesungguhnya kemaksiatan kepada Allah ya tidak dibenarkan dalam semua keadaan, wala yalzamuhu bihi kafarah, dan tidak ada kewajiban baginya untuk barakallahu fikum mengganti, menebus kafarah. Ini ada dua pendapat. Untuk nazar maksiat, ada yang mengatakan wajib dibatalkan, ini sepakat semua para ulama. Namun yang menjadi perselisihan, ada yang menyatakan tetap wajib membayar kafarah, ada yang menyatakan tidak. Maka dari sini barakallahu fikum ada keluasan ya untuk memilihnya. Wallahu ta'ala bisawab. Yang terakhir, yang kelima, nadzrut tabarrur, nazar untuk berbuat baik. Wa huwa nadzrut ta'ah, yaitu nazar ketaatan. Karena dzri fi'lis shalah wasiyam wal haj, sawa'un akana mutlaqan am mu'allaqan ala husuli syai'in, fayajibul wafa'u bih in kana mutlaqan wa inda husuli syarti in kana mu'allaqan. Li hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna nabiyya alaihi salatu wassalam qala man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu. Nazar tabarrur adalah nazar berupa ketaatan, seperti nazar untuk melakukan sholat, puasa, haji. Dan ini memang merupakan rukun Islam, menjadi kewajiban bagi setiap individu. Adapun untuk haji, sesuai dengan kemampuannya. Yang lainnya wajib. Barakallahu fikum. Sama saja nazarnya itu mutlak, tidak ada ikatan, keterkaitan, embel-embel di balik nazarnya. Atau mu'allak, terikat dengan adanya sesuatu yang diinginkan, maka wajib menunaikan nazar ketaatan tersebut ya apabila itu mutlak. Demikian pula ketika nazarnya itu mu'allak ya, ada barakallahu fikum sesuatu yang diinginkan. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda pada hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah maka hendaknya dia mentaatinya. Ya, tidak boleh melawan, membatalkan nazarnya. Barakallahu fikum. Thayyib. Adapun pembahasan yang kelima, insyaallah kita akan bahas, akan ulas pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hifdzakumullah, barakallahu fikum.